السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحمد في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita mengkhatamkan pembahasan pada kitab kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh at-Ta'abbudi li Rabbil Bariyat. Dalam 8 pertemuan, semua atas pertolongan dan kemudahan dari Allah. Semoga kita pun diberikan kemudahan dalam hidayatu al-irsyadnya maupun hidayatu taufiknya. Dan hari ini insyaAllah kita akan beralih pada sebuah kitab yang sangat penting untuk kita baca. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il adalah sifat-sifat akhlak yang dimiliki seseorang, disebut syama'il. Al-Muhammadiyah disandarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah memberikan pertolongan, karena ini tentunya lebih panjang pembahasannya dibandingkan dengan pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Semoga memberikan Allah menolong kita, memberikan kita keistiqamahan, semangat. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn Al-Dhahhak As-Sulami At-Tirmidhi. Beliau adalah seorang ulama hadis yang kita tentunya kenal dengan kitabnya apa? Sunan At-Tirmidhi. Beliau lahir kurang lebih tahun 209 Hijriah di kota Tirmidh. Maka At-Tirmidhi itu nisbah kepada kota kelahirannya. yang mana letaknya di utara Iran saat ini. Beliau juga termasuk murid dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, sehingga beliau berguru pada ulama-ulama hadis besar di masanya. Dan beliau menghasilkan banyak kitab seputar ilmu hadis maupun kitab-kitab hadis. Misalnya yang kita sebutkan tadi yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, ada kitab At-Tarikh, dan kemudian apa yang akan kita pelajari yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sebagian menyebutnya dengan Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Nah, kitab ini banyak disyarah oleh para ulama. Di antaranya apa yang di hadapan saya, syarah dari Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Dan menarik kitab ini, syarah ini, ketika kitab ini diberikan pengantar oleh bapak beliau sendiri, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan ini mengandung pelajaran yang tersirat begitu ya. Kalau kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang mencintai ilmu, ternyata inilah yang kita baca dari sejarah para ulama. Kalau antum membaca biografi-biografi para ulama tentang pertumbuhan mereka secara ilmiah, maka selalu kita dapati dalam sejarah mereka, dalam biografi mereka, disebutkan tumbuh di keluarga yang mencintai ilmu. Ini salah satu faktor yang menyebabkan mereka tumbuh menjadi ulama. Karena tumbuh dalam lingkup subur yang mencintai ilmu. Nah, kalau kita sekarang keluarganya adalah mencintai dunia, yang dibicarakan, yang difikirkan adalah urusan dunia, kemudian kita berharap anak-anak kita mencintai ilmu, ini seperti yang dikatakan dalam ungkapan, jauh panggang dari apinya. Bagaimana kita berharap anak-anak kita tumbuh sebagai anak-anak yang mencintai ilmu, sedangkan pembicaraan kita jauh dari ilmu. Ada seorang ustadz atau seorang da'i yang pernah, mungkin saya sebutkan juga dalam beberapa kesempatan, mengingatkan hal ini, khususnya pada orang tua kita dulu. Atau mungkin sebagian kita juga masih seperti ini. Di sebagian keluarga memiliki lemari kaca yang dipenuhi dengan apa? Piring, panci, begitu ya. Sehingga kalau ada hajatan apa siap punya sendiri. Ini yang biasanya terpajang di rumah-rumah. Sehingga setiap kali bangun, yang dilihat adalah harta benda dunia. Jarang di antara kita yang menjadikan hiasan rumahnya adalah apa? Koleksi buku. Jarang di antara kita yang punya perpustakaan pribadi. Membeli buku pun berat bagi kita. Lebih ringan membeli pulsa mungkin, membeli perabot. Tapi kalau sudah buku, sudah di atas 100 ribu ke atas begitu ya, sudah terasa berat. Lalu kita berharap anak-anak kita cinta kepada ilmu. Ilmu dari mana gitu ya? Kalau kita tidak menumbuhkan bi'ah lingkungan yang memang mencintai ilmu. Nah, kita akan baca sebagian dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam syarah beliau sebagai pengantar pembahasan kita pada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Kalau kita baca semua kelihatannya akan terlalu panjang, nanti ya. Jadi kawan-kawan yang menyimak nanti dengan matannya atau inti kitabnya tidak masalah. Kalau yang menyimak dengan syarahnya juga harus cermat mana-mana yang saya baca nanti. Untuk mukaddimah ini saya akan langsung terjemahkan. Setelah beliau membuka dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi SAW, kemudian beliau menerangkan bahwa buku ini buku yang sangat penting, buku yang penuh keberkahan, di mana buku ini membahas salah satu di antara bab ilmu yang sangat mulia. Kenapa? Karena buku ini membahas tentang akhlak, sifat mulia dan agung dari manusia terbaik, hamba yang terbaik, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling sempurna dalam ibadahnya, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik jiwanya, orang yang paling baik dalam berinteraksi kepada manusia, orang yang paling kenal Allah dan paling bisa merealisasikan ibadahnya kepada Allah. Allah telah memilih beliau untuk dijadikan apa? Sebagai perwakilan antara Allah dengan para hambanya, sebagai perantara manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kebaikan, mengajak kepada petunjuk. Dan Allah tentu memilih itu dilandasi ilmu Allah yang sempurna, sehingga kalau ada kelompok yang mengaku menisbatkan diri kepada Islam tapi punya keyakinan bahwa apa? Jibril salah alamat. Wahyu itu sebenarnya kepada Ali. Itu keyakinan kelompok apa? Rafidah. Di antara ghulat Rafidah punya keyakinan seperti itu. Seharusnya wahyu itu kepada Ali. Ini sebenarnya mereka sedang apa? Menentang Allah sendiri. Kalau Jibril keliru, Allah tidak akan keliru. Maka Allah memilih Nabi SAW di atas ilmu. Beliau pun manusia yang paling baik nasabnya, yang paling sempurna sifat-sifat kemanusiaannya, baik secara apa? Fisik maupun akhlaknya. Ini semua terkumpul kepada Rasulullah SAW karena beliau adalah sosok yang akan menjadi teladan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Maka dipilihlah sosok yang paling baik. Maka layak kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh bagi kalian pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan terbaik. Sudah sering saya menyinggung ayat ini, di mana Allah tidak mencukupkan menyebutkan uswah, di mana teladan selalu bermakna positif. Tapi untuk menegaskan keteladanan ini ditambah dengan apa? Hasanah. Tapi kemudian Allah juga menambahkan bahwa keteladanan ini tidak akan bermakna kecuali bagi sebagian orang saja. Dan itu terbukti. Sebagian orang melecehkan beliau, menghina beliau dengan berbagai cara, membuat karikatur, membuat film dan sebagainya. Yang kita lihat hari ini tidak menganggap sebagai teladan. Lalu siapa yang memahami makna keteladanan ini? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Hanya orang yang beriman, yaitu yang berharap perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang dipenuhi dengan keridhaan, wal yawmal akhira, dan keselamatan di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tafsir ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ini adalah pokok utama, perkara yang paling penting, dasar yang paling mendasar dalam meneladani Rasulullah SAW, baik dalam ucapan, perbuatan, ataupun kondisi beliau. Maka subhanallah, Allah telah menyebutkan sifat ini. Maka kalau seorang mengaku mempunyai sifat tadi, mengaku mempunyai sifat orang beriman, berharap perjumpaan dengan Allah, dengan keridhaannya, berharap keselamatan kelak di hari akhirat, dan banyak mengingat Allah, tapi tidak mau meneladani beliau, maka ini adalah pengakuan yang kosong, pengakuan yang bohong. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah menyebutkan di antara faedah, manfaat kita mempelajari akhlak, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita petik dengan mempelajari permasalahan ini? Awalan yang pertama beliau sebutkan bahwa di antara kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu bagian rukun iman keberapa? Keempat. Al-imanu birrusul. Iman kepada para rasul. Kita murajaah, teman-teman. Di mana iman kepada Rasul harus memenuhi berapa unsur? Ya, dijawab masing-masing sesuai dengan rumus yang pernah kita pelajari. Ada berapa unsur yang harus kita penuhi dalam iman kepada Rasul? Iya, empat, betul. Ya. Apa itu empat itu? Ya, dibuka catatannya, dibuka kitabnya. Yang pertama, beriman bahwa kerasulan mereka adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul yang kita kenal, ataupun yang tidak kita kenal, tentunya rasul yang hak dari Allah, mereka bukanlah orang yang mengaku-ngaku. Tapi benar-benar utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, mengimani nama-nama yang kita kenal secara khusus, mengimani nama-nama mereka secara khusus yang kita kenal, dan mengimani secara umum nama-nama mereka yang tidak kita kenal. Yang ketiga, membenarkan setiap berita sahih yang datang dari mereka. Yang keempat, nah ini, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Tidak lain adalah siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, di antara pokok keimanan adalah beriman kepada Rasul. Dan tidak mungkin kita mewujudkan keimanan ini kecuali dengan mengenal beliau. Karena salah satu cabang keimanan adalah mencintai. Dan tidak mungkin cinta tanpa apa? Kenal. Bukankah diungkapkan tak kenal maka tak sayang? Bagaimana kita akan mencintai Rasulullah SAW tapi apa tidak kenal? Kayak apa ya Rasulullah SAW? Tidak pernah terbayang secara fisik maupun apa akhlaknya, ajarannya. Lalu mengklaim mengaku beriman. Nah, iman dari mana? Maka di antara poin yang sangat penting yang bisa kita petik dari mengenal sifat-sifat beliau adalah apa? Menghantarkan kita kepada keimanan yang sebenarnya. Maka setiap kali seorang semakin kenal dengan Nabi SAW, maka potensi bertambah keimanannya. Dan akan semakin bertambah pula ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa di antara yang kita sebutkan tadi, cabang keimanan adalah mencintai. Dengan kita mempelajari sifat-sifat beliau secara fisik maupun akhlak, akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis dikatakan apa? La yu'minu ahadukum. Tidak akan sempurna keimanan wajib kalian. Karena iman kepada Rasulullah SAW adalah iman yang wajib. Dan keimanan wajib ini tidak akan sempurna sampai kapan? Hatta akuna ahabba ilaihi. Sampai aku dijadikan lebih dia cintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia, istrinya, kawannya, sahabatnya. Maka dengan mengenal sosok beliau, rasa cinta yang merupakan syarat sempurnanya iman kita kepada Rasulullah SAW akan tumbuh. Karena kita mengenal apa? Diri beliau. Benar-benar mengenalnya. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala tadi telah memerintahkan kepada kita agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Teladan. Sebagai contoh dalam kehidupan kita. Yang sayangnya semoga Allah mengampuni apa? Orang tua kita dulu. Karena keterbatasan mereka, ya kita dibiarkan. Gitu ya. Untuk mencari teladan sendiri-sendiri. Di mana sampai hari ini pun sebagian orang tua yang belum mengenal agama begitu ya, membiarkan anaknya mencari idolanya sendiri. Padahal seharusnya ditanamkan sejak dini. Idola dan teladan kita adalah siapa? Rasulullah SAW. Sayangnya kaum muslimin malah mengidolakan orang-orang fasik, ahli maksiat, bahkan orang-orang kafir. Lihat itu, yang gampang saja yang kadang saya sebutkan di YouTube gitu ya. Kalau pengajian viewernya berapa, subscribe-nya berapa. Tapi kalau acara maksiat, acara rame-rame saja, orang-orang fasik, orang-orang kafir, sampai jutaan. Masya Allah. Siapa mereka? Ya saudara kita yang mengaku sebagai sesama muslim. Allah musta'an. Kenapa? Karena tidak paham. Bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan, sebagai idola dalam kehidupan. Ditambah tidak pahamnya mereka tentang apa? Sosok manusia terbaik ini. Akhlaknya yang paling mulia, muamalahnya yang paling baik, secara fisiknya pun yang paling sempurna. Maka dijadikan syarat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Jatuh cintanya Allah kepada kita. Allah sebutkan itu dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mengaku mengklaim kalian mencintai Allah, ikutilah diriku. Siapapun yang mengklaim mencintai Allah, buktikan. Karena cinta butuh bukti, bukan sekedar omongan. Apa buktinya? Dengan beritiba kepada Nabi SAW. Maka kalau telah dibuktikan, Allah pun memberikan cintanya. Yuhibbukumullah. Maka pasti Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian yang keempat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi SAW lebih penting bagi orang yang beriman dari dirinya sendiri. Jadi kalau sudah menjadi sifat mendasar manusia untuk mementingkan diri sendiri, bahkan Allah pun demikian perintahkan. Di surat At-Tahrim Allah menyebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, baru keluarga, diri sendiri dulu, baru keluarga, dari apa? Api neraka. Jadi keselamatan, keselamatan diri dulu dipikirkan. Tapi ketika itu berkaitan dengan Rasulullah SAW, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dulu. Dan itu yang telah dibuktikan oleh para sahabat. Di berbagai momen, salah satunya adalah momen perang Uhud, di mana sebagian sahabat rela menjadi tameng hidup di saat kaum muslimin terdesak. Ada sekitar 10 sahabat menjadi benteng hidup Rasulullah SAW, tumbang satu persatu untuk melindungi Rasulullah SAW. Demikian pula dikisahkan setelah selesai perang Uhud, salah seorang wanita dikhabarkan bahwa suaminya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal. Apa yang ditanyakan? Bagaimana keadaan Rasulullah? Maka dikabarkan bahwa Rasulullah masih hidup. Sudah, enggak masalah, semuanya pergi, asalkan Rasulullah masih hidup. Maka subhanallah, sepeninggal beliau, tentunya apa? Pengorbanan kita terhadap syariatnya. Bahwa kepentingan syariatnya harus didahulukan dari kepentingan siapapun, bahkan kepentingan diri kita sendiri. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah." Tidak ada dari seorang mukmin pun kecuali aku lebih utama darinya di dunia maupun di akhirat, baginya di dunia maupun di akhirat. Iqra'u in syi'tum, maka bacalah kalau kalian kehendaki firman Allah, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah mengatakan nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri-diri mereka sendiri. Maka bagaimana kita bisa mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kepentingan kita masing-masing kalau kita tidak mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perjuangan beliau yang setiap waktu terancam untuk disakiti, bahkan dibunuh. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Karena beliau kalau mementingkan dirinya sendiri, beliau sudah dijamin ampunan dosa. Beliau sudah dijamin surga. Tapi itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh berat apa yang dirasakan oleh beliau atas apa yang menimpa kalian. Berat melihat manusia di tengah kejahilan. Berat bagi beliau melihat manusia dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan. Oleh karenanya setiap Ramadan beliau menyendiri di Hira, merenungi, melihat kotanya Mekah dan melihat kondisi manusia. Harisun alaikum, yang bersemangat untuk memberi petunjuk kepada kalian. Dan dibuktikan itu dalam perjuangan beliau selama 23 tahun bil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang-orang beriman itu sangatlah pengasih dan penyayang. Maka tanpa mengenal beliau, perjuangan beliau, bagaimana mungkin kita akan mengedepankan urusan beliau atas urusan kita? Kemudian yang kelima, bahwa dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan begitu banyak, bahkan bersumpah akan mulianya akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam surat Al-Qalam, Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Sesala Suhaimi hafizahullah menyebutkan paling tidak ada 5 penegasan di sini. Tentang apa? Tingginya akhlak Rasulullah. Dan sebagian teman-teman masih ingat. Yang pertama apa? Sumpah. Wa innaka la'ala, lamnya di sini. Ada sumpah yang tersembunyi. Kemudian lam. Penegasan di sini. Kemudian yang ketiga, penyebutan khuluqin dalam bentuk nakirah. Sehingga dalam akhlak yang manapun, beliau itu punya akhlak yang baik. Yang keempat, dengan sifat azim, akhlak yang agung. Yang kelima, bentuk kalimatnya, kalimat ismiyah. Di mana kalimat ismiyah lebih kuat daripada kalimat fi'liyah. Maka tidaklah mungkin kita mengenali keagungan akhlak Rasulullah kecuali dengan apa? Mempelajarinya. Ya, memang kita akan mengakui, mengimani kebenaran firman Allah. Tapi pengakuan ini, keimanan ini akan menjadi semakin besar nilainya ketika kita benar-benar mengenal akhlak beliau, mengenal sifat-sifat beliau, mengenal perjalanan hidup beliau. Kemudian yang keenam, Allah memerintahkan kita agar bersalawat dan memberikan salam kepada beliau. Dalam rangka kita mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya dan berikanlah salam kepadanya. Maka semakin kita mengenal perangai, sifat, akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin mudah mengalir dari lisan ini apa? Salat dan salam. Khususnya di hari yang mulia ini. Kita di hari Jumat ini. Tapi bagi orang yang tidak kenal beliau, dia baru akan keluar salawatnya baru akan keluar salamnya kapan? Kalau ada yang mengingatkan. Sampai-sampai kadang apa? Seperti harus dikomando. Telah bersabda Nabi, Nabi kemudian apa? Nadanya gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, komando agar mengingatkan. Ketika nama beliau itu disebutkan agar kita bersalawat. Kalau di luar itu lupa kita. Kenapa? Ya karena enggak kenal. Enggak pernah mempelajari perangai dan sifat beliau. Kemudian yang ke-6, bahwa perangai akhlak beliau yang indah itu seharusnya menjadi manhaj sebagai apa? Metode jalan hidupnya setiap mukmin. Setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita seharusnya selalu dalam koridor apa yang beliau lakukan. Lalu bagaimana kita bisa melangkah seperti langkah beliau? Berbicara seperti yang beliau bicarakan. Makan sebagaimana beliau makan. Kecuali lagi-lagi dengan mengenal seluk-beluk kehidupan beliau. Maka menjadikan apa? Beliau sebagai contoh dan teladan, bukan hanya sekedar teori. Tapi dengan benar-benar kita mengenali beliau. Dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, bahwa mengenal beliau secara pribadi, sosok fisiknya, akhlaknya, kemudian apa, perilakunya, perjalanan kehidupannya, ini salah satu perkara yang paling agung dalam menambah keimanan. Karena di antara nutrisi yang menguatkan keimanan kita adalah membaca sirah orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maka dengan mempelajari dan membaca perjalanan hidup beliau, kita sedang berkumpul dengan beliau meskipun tidak secara langsung. Maka orang yang membaca hadis-hadis Nabi SAW, yang mempelajari sirah beliau, seakan sedang duduk bersama beliau. Meskipun tidak secara langsung. Karena para sahabat telah menggambarkan, subhanallah, perjalanan hidup beliau dengan lengkap. Sehingga kalau kita mau, kuncinya di sini, kalau kita mau membaca hadis-hadis ini, kita seakan hadir di 1441 tahun yang lalu bersama beliau. Dan ini faktor yang akan apa? Membawa keimanan pada diri kita, menambahkan keimanan pada diri kita. Maka semoga Allah memudahkan kita mempelajari kitab yang mulia ini, yang mencakup perangai, sifat, akhlak, kondisi fisik, dan perjalanan hidup manusia terbaik, teladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebagai pengantar mukaddimah yang bisa saya bacakan dari sebagian apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahumullah dalam kitab Syarah Syama'il Al-Muhammadiyah, atau di sini disebut dengan Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya insyaAllah kita akan mulai membaca matan dari kitab ini yang saya katakan kemarin. Antum bisa baca matan Arabnya atau mengikuti bersama saya menggunakan syarah Syekh Abdul Razak ini, atau yang terjemah juga banyak di internet gitu ya. Silahkan manjadda wajada insyaAllah, yang mau mencari akan ketemu insyaAllah. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.